Ya Allah, bila mana daku menyembahmu karena takut neraka, jadikan neraka kediamanku. Dan bila mana daku menyembahmu karena gairah nikmat di surga, maka tutupkan selamanya pintu surga bagiku.